السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan penerus majlis kita pada hari ini, seterusnya semua saf-saf kepimpinan Celcom, semua kaki tangan muslimin muslimat yang berada dalam dewan pada tengah hari ini, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Taala baik banyak kerana dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan pada tengah hari ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan menambahkan lagi keberkatan kita menjadi tetamu Allah dalam bulan Ramadan ini. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama. Kerana kalau kita dah tu rasa-rasa top down, soalan dia lebih kurang 30. Kalau kita jawab betul-betul 30 ni, kita ambil pukul 4 suku. Soalan pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya daripada Aisyah bahawa baginda bersabda, solat 2 rakaat solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi bumi-nya. Ke masjid untuk subuh berjemaah dan hanya cukup untuk 2 rakaat sebelum jemaah bermula. Mana lebih afdal, tahiyat masjid atau solat sunat subuh? Ha. Dia ni confuse kau. Dia dengar solat sunat subuh tu 2 rakaat sebelum fardu subuh, besar pahala dia. Tapi bila dia pergi nak solat jemaah, hanya sempat nak buat 2 rakaat saja. Jadi hak mana nak buat? Tahiyat masjid ke solat sunat subuh? Ha, muncul dia tadi. Nah, sebab yang tukang tanya ni dapat pahala paling banyak. Sebab dia tanya tu orang lain dapat jawapan, betul tak? Ha, tapi kadang-kadang kita maju nak tanya. Bila kita nak tanya pak ini, saya tak kata, oh, kau mangkuk itu tanya kau. Kita pun dah jadi tanya, dah dapat pahala. Nah, ha, jadi bagus yang tukang tanya. Jadi gini, memang 2 rakaat sunat subuh pahalanya begitulah sebagainya yang kita dengar dalam hadis. Nah, kalau kata dalam dunia ni benda yang kita seronok sangat. Nah, kalau orang lelaki seronok benda dalam dunia. Ha? Ha, dia berakhir orang puan. Jadi marah dah pasal Tuhan buat gitu. Ha? Kalau kita marah, marah Tuhan. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Allah cipta ya, orang lelaki ni dia jenis suka ke orang puan. Ha, orang puan suka dia. Ah, dia suka barang-barang, pinggan makum, gelamat, betul tak? Ah, sebab itulah di dalam cerita tadi Allah beri orang laki-laki bidadari, orang perempuan pinggan makum dan barang-barang. Tak, ni cerita betul. Sebab orang laki-laki dia belum kahwin, dia akan cari pasangan, betul tak? Dia pun berkahwin. Bila dia kahwin, ada bini duduk di rumah. Dia pergi pejabat, dia tengok ada staf baru lawak, dia kata kena. Allah, dah baru. Betul tak? Dia memang minat. Tapi dia ada isteri rumah. Faham? Ha. Ha. Walaupun dia dah beristeri, ha, dia masih lagi minat perempuan-perempuan yang cantik di jalanan. Betul tak? Betul? Ha, tengok. Dia ha. Orang perempuan pula, bila dia tak ada suami, dia akan cari pasangan. Dia pun berkahwin, ada suami. Bila dia ada suami, dia pun ajak pindah rumah baru. Ha, sebab dah berkahwin. Bila dah pindah rumah baru, takkan dia saja kosong gitu. Dia nak gobor. Dia nak pindah, makut, duduk, sotek. Habis tu nak lagi. Nak, ha, lepas tu nak lah, tubang, tubang hidup, tubang putak. Habis dia nak. Nah, maka gitulah akhirat kiri. Bila masuk syurga, orang laki-laki diberi bidadari. Faham? Walaupun dia ada dah isteri. Dah isteri, tak dapat bidadari kerana dia tak minat. Dia minat tinggal mampu. Nah, ha, dia minat barang kemah. Maka sebut dalam hadis, orang perempuan saja perhiasannya berpuluh-puluh lapis gelang. Sehingga gelang-gelang dia bila teratuk tu mengeluarkan bunyi macam-macam. Gas, RB, tak, rhythm, macam-macam tu. Ha? Atau kita tambah lah. Dalam hadis kata music, mengeluarkan bunyi music. Nah, ha, tu cerita dia. Tapi yang best sekali, itulah khairun minad dunia wa ma fiha, iaitu pahala atau ganjaran kita pada hari kita bertemu dengan Allah. Maka besarnya dua rakaat sampai sebandingannya gitu. Dua rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia ni lagi. Kalau kita nak kira pinggang mangkuk ada dalam gopok mak kita tu, baik dua rakaat subuh lagi. Nah, kalau nak kira mu ada bini comel lah, baik dua rakaat subuh lagi. Nah, guana gitu. Ha, itulah pasal yang membayar pahala adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Selangor. Nah, maka Allah yang sangat kaya, walau dua rakaat buat, aku bayar mu banyaknya. Eh, tak ada orang yang gaji kerja dua hari, gaji 1.8 juta. Ada kau punya gitu. Kerja dua hari je, gaji apa? 1.8 juta je. Oh, jadi 6 juta tak ada apa? Kerja dua hari. Nah, besar dah. Company tu tak ada dah. Di planet Maris pun tak ada company gitu. Maka, dia nak pergi semayang, tiba-tiba dua rakaat saja sepak dan nak buat hak tadi ke dua rakaat subuh ke nak tayak mandi. Ha, jadi jawapan dia buat dua rakaat sunat subuh. Nah, dah tayak mandi tak dapat lah. Ha, tak dapat pasal budak mengaji. Kalau pun mengaji kita, ha, ni nak kabur. Siapa yang masuk ke masjid sebelum duduk, dia buat solat sama ada dua rakaat ataupun lebih, itulah tahiyat masjid namanya. Tahiyat masjid ni tak wajib kita niat sahaja sembahyang sunat tahiyat masjid. Tahiyat masjid ni adalah penghormatan seorang hamba bila masuk ke dalam rumah Allah. Kalau kita masuk rumah manusia tak payah tahiyat, tapi dengan assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk rumah Allah bukan assalamualaikum. Nah, masuk rumah Allah masjid lah. Jangan assalamualaikum, masjid ada orang assalamualaikum. Ha, bodoh tu. Ha, masuk rumah Allah bukan assalamualaikum. Tapi sebelum duduk dua rakaat. Dua rakaat tu kalau kita buat solat Isyak ke, solat qadha ke, solat tahiyat masjid ke, solat sunat subuh ke, solat apa pun sebelum duduk dipanggil solat tu menghormati masjid. Faham lagi? Jadi bila dia buat dua rakaat sunat subuh sampai saja di masjid, dia akan dapat pahala dua rakaat sunat subuh dan pahala tahiyat masjid. Faham lagi? Okay. Soalan seterusnya. Hukum mendapatkan suntikan perubatan semasa puasa. Bagaimana pula dengan suntikan glukos? Water drip. Masalah suntik bulan puasa. Bulan puasa tak ada masalah suntik. Yang ada masalah orang yang kena suntik dan dia tu berpuasa. Dah nak faham soalan lah. Jadi kalau dia tak puasa ada masalah suntik. Tak ada masalah lah. Nak suntik tak mau suntik pun muda puasa. Masalahnya bagi yang berpuasa. Jadi balau. Orang ni kata cocok batal. Orang ni kata masuk air ikut lengang batal. Orang ni kata tak batal. Nah, ha. Jadi duduk pada kamu. Dah sudah-sudah. Tahun lepas pada dah. Ha, dengar boleh. Masalah ni tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhajat kepada ulama-ulama perah keringat untuk membantu menyelesaikan hukum. Nah, jadi bila itu adalah hukum-hukum yang berbeza dengan sebab ijtihad. Nah, jadi pandangan yang paling ramai, kalau kita cocok tu masuk, dia menyebabkan kita jadi kenyang, maka hukumnya membatalkan puasa. Kerana hikmat puasa ialah merasa lapar. Supaya kita dapat rasa bagaimana orang yang susah tak, dia orang rasa lapar. Beginilah lapar rupanya. Nah, tu tujuan puasa. Bila dah masuk air jadi kenyang, batal. Tapi kalau masuk sesuatu dalam badan, bukan mengenyangkan atas nama obat sahaja, tidak membatalkan puasa. Nah, ha, sebab bila orang sakit dia tak boleh makan kok mulut, tak larat nak telan, dia masuk air. Dah masuk air tu masuk ke mana? Luar perut ke dalam perut? Masuk dalam perut. Ha, kalau masuk dalam perut membatalkan puasa. Dah berdosa dah? Tak berdosa. Taman kana minkum marida. Allah kata siapa yang sakit, au ana safarin atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia mampu, dia qada lepas raya. Tapi kalau dia jenis sakit yang tak mampu nak sembuh dah. Ayat seterusnya. Wa'alallazina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Faham? Bagi mereka yang sakit berat. Sakit tua. Sakit tua ni memang dah jadi muda dah. Nah, ha, maka tak ada payah dah qada-qada. Hanya bayar fidyah sahaja. Tapi kalau cocok obat biasa jenis bukan mengenyangkan, tidak membatal. Nah, ha, hidup pada macam condet. Bius. cabut gigi. Cabut gigi tak batal puasa. Dia kata cocok bius. Cocok obat bius tu yang batal, dia cocoklah tekok. Oh. Haa. Tapi baru batal. Ni cocok di gusi tu. Cengok masuk dalam gusi, tak batal. Nah, dia kata gigi tu cabut. Dia batal tidak dengan keluar, tapi batal dengan masuk. Jadi keluar gigi, tak usah cabut gigi, cabut gusi. Tak batal lagi pun. Yang batal dia telang gigi tu. Eh, doktor bila cabut kan dia tunjuk. Ni cik, gigi cik. Dia pun ambil, tu baru batal. Bolehkah semasa, dia kata, makan sahur bila masuk waktu subuh, boleh telan tak makanan yang ada dalam mulut? Maknanya macam pun tak cek ke? Banyak sikit tu nak telan juga. Tuan panggil budak-budak lah. Budak-budak tua. Baik. Sebab itulah bila kita jawab dalam Facebook, bila masuk waktu subuh, yang ada dalam mulut tak boleh telan. Faham? Nampak? Oh, ada lah kampung dia kata kita ada orang salah. Kalau hadir bodoh. Nah, itu kan fatwa saya. Itu daripada 124 buah kitab mekong. Faham tak? Bukan pandangan saya. Saya tak akan kabar nak kau muka surat. Sebab kalau saya kabar muka surat, awak dah cari, nak jumpa pula cari kitab. Nah, jadi susah tu orang-orang muda. Tak payah muka surat, tak payah marjik. Kita kabar. Hukum batal-batal. Tak batal-batal. Senang untuk orang-orang muda nak belajar. Faham tak? Ni sila rojok muka surat sekian. Juzuk sekian. Dia buka kenalah kitab. Bapak lain pula. Tak jumpa pula. Nah, bapak mesti lain. Bapak sila lain. Cetak di Jordan lain. Masalah. Nah, jadi saya kabur tadi. Bila masuk waktu subuh, tak boleh makan. Sebab makna puasa ialah tidak makan minum dari masuk waktu subuh sampai maghrib. Itu makna puasa. Mudah je. Jadi, yang boleh makan waktu imsak. Kemudian ada orang pertikan saya, dia buat keluar hadis. Nabi kata bila orang bang dah pun, jangan bimbang, boleh makan lagi. Orang itu sama ada jahil atau sengaja nak menipu. Nampak? Jahil sebab dia tak tahu, hadis itu bukan hadis waktu subuh. Hadis itu waktu imsak. Kerana pada zaman Nabi, bulan puasa dua kali azan. Azan yang pertama, untuk orang bersahur. Azan yang kedua, untuk solat subuh. Dia ambil azan yang pertama, dia bagi ke hukum yang kedua. Jadi orang bercelaru Nabi. Nampak di situ. Jahat tak? Jahat, no? Menyusahkan orang ramai. Nah, maksud Nabi, bila azan telah diazan oleh Bilal yang pertama, namanya Ibnu Ummi Maktum. Kamu jangan gaduh lah, makan lagi. Kerana maksudnya bang ni, ialah sejam sebelum subuh. Nampak? Tapi bila Bilal Ibnu Rabah bang, ini yang ulama kata, tak boleh makan dah. Faham? Jadi ingat, kalau dah masuk waktu subuh, contohnya tak bang lagi, subuh pukul 6. Kita tengok jam kita pukul 6. Masuk lagi waktu subuh. Tapi tak bang lagi. Dah benda ni mudah tidak. Kenapa tak? Orang tak bang lagi. Dalam kalender tulis, subuh pukul 6. Kita pun tengok jam pukul 6. Masuk lagi waktu subuh. Masuk kan? Dah depan lagi, bang bukan masuk waktu subuh. Bang ni setelah masuk waktu subuh, Tok Bilal pun nak kabur kemung. Dia tolong bang. Sebab makna bang al-iklan bidukhulil waqti. Pemberitahuan bahawa waktu telah masuk. Bila ni dia bang, dia pergi terus bang ke dia tengok jam. Mesti tengok jam tu, tak ada bila masuk, dah ayam tengok, aku tengok. Aku tiba tengok. Jadi bila tengok, masuk dah konan. Kita boleh, kalau kita dia pun tak boleh makan lah. Dia pergi ada konan di lepas tadi, dah boleh. Buka yang pelipai ni bawah. Buka yang pelipai tak nyala pula. Pula sepi. Nah, bak ni tak bunyi, volume tak buka. Main pula, testing. Over-roger. Apa rumah? Dah, mana nak kabar? Faham, masuk waktu subuh, mana-mana kita kabar? Kalau makan, dalam pinggang, tak boleh bubur dalam mulut. Air dalam cawang, tak boleh. Yang boleh, waktu imsak. Waktu imsak ni boleh makan. Bukan waktu berhenti. Waktu imsak supaya kita berjaga-jaga.